Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 27 Oktober 2018, dibacakan Ilham. Terkait penjualan tiket, pengelola Beleza Shopping Arcade akan tegur PSSI. Peralihan musim, BMKG imbau masyarakat waspadai angin besar. Menkominfo fokus pada proyek Palang Ring, gunakan serat kabel optik sepanjang 36.000 km. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, pengelola Beleza Shopping Arcade, Sofian Sauri, akan menegur PSSI karena tidak berkoordinasi soal penjualan secara offline tiket Timnas Indonesia U19 versus Timnas Jepang di gedungnya. Pengelola akan memberikan surat teguran karena tidak ada kabar sama sekali bahwa akan ada penjualan tiket di tempatnya. Gedung Beleza pada Sabtu pagi dipenuhi ratusan supporter yang hendak mengantri untuk membeli tiket laga perempat final Piala Asia U19 tersebut. Tensi sempat memanas karena hingga pukul 10 pagi tidak ada loket yang tersedia dan tidak ada petugas yang bisa memberikan informasi. Beberapa saat kemudian PSSI melalui situs resmi mengumumkan bahwa tiket Timnas Indonesia U19 versus Jepang hanya akan dijual secara online. Sofian pun turun tangan menggunakan pengeras suara menjelaskan keputusan PSSI itu sekaligus menenangkan para supporter. Saudara Lun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peralihan musim kemarau ke hujan yang sedang terjadi sekarang ini. Masyarakat patut mewaspadai potensi angin besar, kuat, dan berbahaya. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono R. Prabowo mengatakan, menjelang peralihan musim atau transisi seperti sekarang ini, berpotensi terjadinya angin besar menjelang hujan besar. Angin besar tersebut berpotensi membahayakan. Angin juga bisa mematahkan ranting, merobohkan pohon, dan menerbangkan baliho. Imbauan kewaspadaan ia sampaikan terutama kepada masyarakat di kawasan barat Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Menurutnya, peningkatan curah hujan pada awal musim penghujan tahun ini diperkirakan akan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat. Saudara Lun, memasuki tahun keempat memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Rudiantara mengatakan fokusnya saat ini adalah proyek Palapa Ring, khususnya paket timur dan tengah. Dikatakannya seluruh kabupaten dan kota ditargetkan terhubung dengan internet kecepatan tinggi atau backbone dari broadband. Saat ini Palapa Ring paket barat telah beroperasi dengan panjang kabel fiber optik lebih dari 2.200 km. Sementara timur awalnya diharapkan akan selesai akhir tahun, tapi sepertinya awal tahun 2019 akan selesai. Rudiantara mengakui penyelesaian timur terlambat karena yang terberat di antara paket lainnya. Dilihat dari total panjang jaringan mencapai 8.500 km dan menjadikannya sebagai yang terpanjang dari seluruh proyek Palapa Ring. Palapa Ring merupakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal menggunakan serat kabel optik sepanjang 36.000 km. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Presiden Juventus Andrea Agnelli mendukung pemain bintangnya Cristiano Ronaldo dalam kasus dugaan perkosaan terhadap Catherine Mayorga. Dalam beberapa pekan terakhir, Ronaldo tengah disibukkan dengan tuduhan perkosaan terhadap Catherine Mayorga pada 2009 silam. Pada 2010, Ronaldo diklaim membuat perjanjian dengan Catherine dan memberikan $375 atau sekitar 5,7 miliar rupiah agar model asal Nevada itu tutup mulut. Kendati demikian, pada awal Oktober, Catherine membeberkan semuanya, tetapi langsung dibantah pemain berjuluk CR7 tersebut. Ronaldo yang saat ini tengah menjalani proses perlawanan atas tuduhan baru dari Catherine pun mendapat dukungan dari Andrea Agnelli. Saat berbicara dengan Ronaldo, ia didampingi Wakil Ketua Juventus Pavel Nedved dan Direktur Olahraga Fabio Paratici. Menurut Agnelli, Juventus akan selalu terbuka saat Ronaldo membutuhkan sesuatu, termasuk untuk semua pemain di Juventus ketika mereka membutuhkan bantuan dan ketika manajemen yakin bahwa mereka berperilaku dengan benar. Sederalun penurunan saham di Cina dan terpangkasnya kurs renminbi dan kekhawatiran global akan perang dagang Amerika Serikat memangkas kekayaan orang-orang terkaya di negeri tirai bambu. Konglomerat Hui Kaiyan yang tadinya menduduki posisi orang terkaya di Cina kehilangan kekayaan yang merosot 28% atau sekitar 11,7 miliar US dollar. Hui, pengusaha real estate tersebut harus terlempar ke daftar nomor 3 dalam daftar 400 Cina terkaya 2018 versi Forbes yang dirilis akhir pekan ini. Posisi nomor 1 di daftar ini alhasil ditempatkan Jack Ma, miliarder karismatik pemilik e-commerce Alibaba. Dengan kekayaan 34,6 miliar US dollar, MA kembali ke posisi puncak yang ditinggalkannya sejak 2014 lalu. Posisi kedua adalah kompetitor di sektor yang sama, MA Huateng, pemilik Tencent, meskipun hartanya turun 6,2 miliar US dollar, posisinya menggeser Wang Wei yang mencatat penurunan kekayaan 7,4 miliar US dollar. Miliarder lainnya yang menjadi perhatian dalam daftar ini adalah Richard Liu, pendiri e-commerce JD.com, yang mengalami penurunan kekayaan 34%. JD telah kehilangan seluruh valuasinya sejak puncaknya pada Januari dan mengalami penurunan drastis 25% pada Agustus saat Liu ditangkap dengan tuduhan melakukan tindak pidana seksual. Sederalun Samsung menuntut brand ambasador asal Rusia, Sne Sobak, yang kepergok menggunakan iPhone saat sedang diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi. Sobak terancam didenda sebesar 1,6 juta US dollar atau sekitar 24,3 miliar rupiah oleh Samsung. Selain mengajukan denda, Samsung dikabarkan juga akan mengakhiri kontrak kerjasama dengan Sobek sebagai brand ambasador mereka. Sebagai duta Samsung untuk Rusia, Sobek seharusnya menggunakan Galaxy S9 sebagai bagian dari kampanye dan pemasaran. Namun ia justru ketahuan menggunakan iPhone X saat diwawancara oleh stasiun TV Echo of Moscow. Model asal Rusia ini kedapatan meletakkan sebuah kertas untuk menutupi iPhone X yang diletakkannya di atas meja. Selain menjadi model, Sobek juga dikenal sebagai pemain film. Belakangan ia banting setir menjadi politisi untuk Party of Change. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 27 Oktober 2018. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.